Dukaku di tepi tempat tidur, terdengar isak tangis hati keluargamu hancur. Bergegas kau ikuti konvoy ke liang lahat, berkumpul di tempat terakhir beristirahat. Tetangga dan teman mana yang terpukul, pasti hadir lihat peti dan tawarkan memikul. Akankah kucing komplekmu sedih kau telah tiada? Cukup baikkah kau ke yang tidak punya kuasa? Selesaikah semua ikatanmu di dunia? Apa kalimat terakhirmu sengsara? Siapa yang akan datang ke pemakamanmu nanti? Siapa yang dalam diam berharap kau untuk cepat mati?